Firdaus berdua memadu asmara. Berpisah tak mungkin terjadi kerana bersumpah setia. Ketika mata bertentangan, hasratku gembira merayu. Ketika asmara berpadu, sungguh indah taman ini, harum kasih Pak Baiduri. Berdua memadu asmara. Berpisah tak mungkin terjadi kerana kita nak tidur. Ini ada tempat bagus bagi tidur. Ya, tak tidur ni. Eh, berapa penyambut dah? Eh, kau pergi sana dah. Aku nak buat bantal. Duh. Duh. Bangunlah. Eh, kau dua tukar pakaian. Okey, bos. Okey, bos. Okay, diamlah. Aduh ni, siapa nak gaduh tumpah macam ni dah bodoh. Taman ini harum kasih Pak Baiduri. Duh, dah jadi betina tu. Kau gila dah kak? Jantan jadi betina dah? Eh, jangan-jangan yang depan dia tu doktor. Dia dah tukar kelamin tak? Eh, pergi lah. Berjumpa di Taman Firdausi. Berdua memadu asmara. Berpisah tak mungkin terjadi kerana bersumpah setia.